الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Karena cuaca dan suhu yang panas, kita kembali ke pelajaran sifat salat Nabi. Kita masih di dalam pembahasan mengenai penggunaan sutrah di dalam salat. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Barang siapa yang salat menghadap kepada sutrah, maka hendaknya dia mendekat kepada sutrah tersebut. Jangan sampai dibiarkan terputus. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La tusallu illa ila sutratin." Jangan kalian salat melainkan kepada sutra. Penghalang antara dirimu dengan sutra tersebut dari jalannya umat manusia. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, apa beliau salat di tengah lapangan gurun Sahara, padang pasir, ketika beliau dalam keadaan safar melakukan perjalanan jauh, atau di kota Madinah di luar masjid, beliau menetakkan harbah, tombaknya. Beliau meletakkan lembing, dijadikan sebagai apa? Pembatas. Dan ini sekali lagi ikhwani afidhakumullah, hukumnya wajib. Ada sebab ataupun tidak ada sebab. Khawatir dilewati orang atau tidak, hukumnya wajib. Artinya, apabila kita sholat sendiri di masjid, tidak ada manusia, maka tetap dikatakan menghadap sutra. Baik dia khawatir ada yang lewat atau tidak khawatir. Karena antum sholat sendiri. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat di dalam rumahnya, menghadap kepada Aisyah yang sedang tidur, dijadikan sebagai sutra Aisyah. Kira-kira siapa yang akan melewati di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam? Beliau sholat dalam kamarnya. Tapi tetap beliau menghadap kepada sutra. Tentunya ke arah kiblat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat laylah." Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat malam, qiyamul lail, salat tahajud. "Wa ana mu'taridah bainahu wa bainal qiblah." Dan aku dalam keadaan terbaring tidur antara beliau dengan kiblat. Berarti Aisyah di mana? Di depannya. Aisyah tidur terbaring antara beliau dengan kiblat. Berarti Aisyah di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan sebagai sutra. i'tirad al-janazah, dan aku berbaring seperti janazah, seperti mayit. Dan di sini Nabi SAW di kamarnya sendiri, di rumahnya sendiri, dan tidak ada orang yang akan melewati beliau, tetap menghadap kepada sutra. Ini menunjukkan hukumnya wajib. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Kalau kalian sholat menghadap kepada sesuatu yang dijadikan sutra antara dia dengan manusia. Kalau ada di antara kalian yang sholat kepada sesuatu, dia jadikan itu sutra antara dia dengan manusia. Wa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Kemudian ada orang yang mau melewati sofnya. Fal yadfa'hu. Hendaknya dia cegah. Dia tahan. Fa in aba. Tapi kalau bersikeras orang tersebut tetap pengen lewat, falyuqatilhu, bunuh dia. Fa innama huwa syaitan. Karena itu adalah syaitan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat menghadap kepada sesuatu yang dia jadikan sebagai sutra antara dirinya dengan umat manusia. Kemudian, ada seorang yang ingin melewati saf tersebut, saf dia, sutrahnya dia. Hendaknya ditahan. Kalau bersikeras, falyuqatilhu. Apa maksud dibunuh di sini? Kok kayaknya serem? Apa maksud dari dibunuh pada hadis tersebut? Jumhur para ulama, mereka mengatakan daf'atun biquwatin wa unf. Dia tahan dengan kuat dan keras. Supaya enggak lewat. Ini pendapatnya jumhur. Loh, berarti ada khilaf. Naam khilaf. Imam Syafi'i mengatakan muqatalatun haqiqiyah. Kata Imam Syafi'i diambil dari zahirnya hadis. Kalau ada yang bersikeras, ini mazhabnya Imam Syafi'i. Yang dipakai di Indonesia. Coba lihat umat yang mengaku mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kerasnya beliau dalam pendapat ini diambil dari zahirnya hadis. Walaupun harus berkelahi sampai terbunuh. Yang mengaku Syafi'i ya sholat di tengah-tengah masjid. Tidak pakai sutra. Ini kata Imam Syafi'i. Walaupun dengan berkelahi. Tapi ini pendapat yang tidak benar. Bukan ini Islam. Islam rahmat. Tentu dengan menggunakan adab. Maksud dari hadis Nabi SAW, al-mubalaghah. Berlebih-lebihan. Jangan sampai dilewati. Ditahan kalau bisa. Dengan keras. Dengan kekuatan. Jangan di video. Jangan di video. Ya. Barakallahu fiik. Jangan di video dan jangan di foto. Buat juga yang lain. Dakwah kita Al-Quran dan As-Sunnah. Dakwah kita Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan untuk mencari ketenaran. Dan bukan untuk menjadi bintang. Qala Allah wa qala Rasul. Barakallahu fikum. Sampai mana tadi? Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Walaupun dengan berkelahi. Karena bagaimana beliau menghargai hadis Nabi SAW. Padahal makna dari hadis tersebut ditahan dengan keras. Supaya jangan sampai melewati. Fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya dia adalah syaitan. Apa maksud dari syaitan di sini? Yang melewati orang yang sholat. Para ulama menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama, min jinsi syayatinil bashar. Itu adalah syaitan dari jenis apa? Manusia. Karena syaitan ada dua. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia yang disebut dengan syaitanul ins. Karena perbuatan itu adalah perbuatan syaitan. Berarti dia syaitan dari jenis manusia. Makanya ditahan. Jangan dibiarkan dia mengganggu sholatmu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Dan ini pendapat yang rajih. Pendapatnya Ibnu Hibban. Yang dimaksud dengan syaitan di situ, inna ma'ahu syaitan ya'muruhu bidzalik. Artinya orang tersebut diikuti oleh syaitan. Dia manusia. Diikuti oleh syaitan kemudian diperintahkan untuk melewati kita. Supaya mengganggu sholat. Jadi itu manusia diikuti oleh syaitan, diberikan was-was supaya mengganggu sholat kita dengan melewati. Karena di dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna ma'ahu qorin. Karena bersamanya qorin. Qorin itu syaitan yang selalu mengikuti manusia kemanapun mereka berada dengan tujuan mengganggu. Menjatuhkan mereka ke dalam perbuatan dosa. Itu namanya qarin. Maka dari hadis di atas ikhwani hafizakumullah, tambahan dalil yang menunjukkan pentingnya perkara ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Menghadap kepada sutra. Kalau ada orang lewat, ditahan. Tidak perlu malu. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah? Kita enggak mau saudara kita terkena dengan dosa ketika melewati dosa. Dari hadis Abu Juhaim Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Law ya'lamul mar madza 'alaihi min al-ithm?" Kalau seandainya orang yang melewati salat tahu dosanya, la kana an yakifa 40 khairan lahu. Maka dia akan berdiri selama 40 lebih baik bagi dia daripada melewati orang yang sholat. Kata para ulama, tidak tahu 40 apa itu. Bisa 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun atau 40 musim dalam sebagian hadis. Menunjukkan dosa melewati orang yang sholat. Karena memotong khusyuknya mereka. Di dalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat tersebut. Tapi sekali lagi, sebagaimana pembahasan yang sudah berlalu, jarak antara kita dengan sutra berapa? Tiga hasta. Atau dari tempat sujud itu satu hasta. Ini batasan sutra. Jadi kalau setelah sujud satu hasta, ada orang yang lewat sudah tidak terkena dengan hadis ini. Fahami ikhwah? Jadi batasan sutrahnya seseorang itu dari tempat sujud satu hasta. Dari kaki kita tiga hasta. Lebih dari satu hasta sudah bukan tempatnya sutra. Maka orang yang lewat tidak mendapatkan dosa. Nah, kemudian masalah berikutnya. Apakah ini hukumnya umum? Bagi siapa saja? Gak boleh melewati orang yang sholat, ini hukumnya umum. Jawabannya khusus bagi al-munfarid. Orang yang sholat sendiri dan imam. Imam sutrohnya gak boleh dilewati dan orang yang sholat sendiri, sholat sunnah. Berarti kalau jamaah makmum gak apa-apa dilewati karena sutrohnya imam. Itu merupakan sutrohnya makmum. Mencukupkan bagi mereka dengan sutrohnya imam. Jadi yang gak boleh dilewati itu sutrohnya imam dan sutrohnya orang sholat sendiri. Jadi kalau seandainya kita di shof pertama kemudian hadas keluar mau melewati ratusan manusia, gak ada masalah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, kata beliau, akbaltu rakiban ala himarin adan. Suatu ketika aku berjalan dengan mengendarai keledai betina. Beliau berjalan dengan menunggangi keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam, dan pada hari itu atau pada waktu itu aku sudah mendekati masa baligh. Mendekati mimpi basah. Sudah mau masuk dewasa. Ini Ibnu Abbas. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yusalli bin nasi bimina. Dan Nabi pada saat itu sedang menjadi imam. Mensolati kaum muslimin di Mina. Berarti apa ini? Haji. Hajjatul Wada. Haji perpisahan. Nah. Nabi alaihi salatu wassalam solat di Mina. Menjadi imam. Kaum muslimin makmum di belakangnya. Ibnu Abbas kemudian datang dengan keledainya. Keledai betina. Famarartu baina yadai as-saf. Aku pun melewati shaf. Bukan dengan jalan kaki. Melewati shaf, salat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam dengan menunggangi apa? Keledai betinanya. Dilewati shaf kaum muslimin. Thumma arsaltul atana tarda'. Kemudian setelah itu aku biarkan keledaiku mencari makanan sesukanya. Mencari rerumputan, dedaunan sesukanya. Aku biarkan dia lepas. Thumma dakhaltu fi shaffi. Kemudian aku kembali kepada shaf untuk salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wa lam yunkir dhalika alayya ahad. Dan tidak ada satupun yang mengingkari aku. Kalau itu tidak boleh, perbuatan mungkar para sahabat dan Nabi alaihi salatu wasalam akan mengingkari perbuatan tersebut. Karena umat manusia banyak di Mina. Dan Ibnu Abbas melewati mereka di atas keledainya. Maka ikhwani afidhakumullah, hukum ini khusus bagi orang sendiri dan imam makmum tidak. Artinya, kalau imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berarti makmum sudah lepas dari sutrohnya imam apabila masih memiliki sisa rokaat. Karena imam sudah apa? Sudah salam. Jadi ketika imam salam, makmum sudah tidak disebut sebagai makmum, akan tetapi masbuk, yang wajib bagi dia menghadap sutrah dihukumi di dalam perkara sutrah seperti sholatnya orang sendiri. Maka dia lihat kalau ada yang kosong di depan, maju. Kalau enggak ada sutrah di depannya, bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Kalau di sampingnya ada orang, bisa dia mundur ke belakang untuk menjadikan temannya tadi sebagai sutrah. Dan insya Allah akan datang pembahasan pergerakan di dalam sholat yang dibolehkan karena sebuah keperluan atau hajat. Ini pembahasan mengenai apa? Sutrah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Kemudian permasalahan berikutnya. Kita pakai contoh sekarang. Anggap Am Najib sholat paling ujung. Sebelah sana. Mepet dengan tembok. Am Najib sholat sendiri. Sholat sunnah. Mepet dengan tembok. Paling ujung. Ketika Am Najib sholat, baik beliau berdiri ataupun duduk di atas kursi, hukumnya sama. Melihat di samping tembok tersebut, ada kunci mobil dan handphonenya Pak Ajis. Ketinggalan. Beliau ingat balik. Keburu-buru. Sehingga Pak Ajis menjulurkan tangannya. Dia tahu melewati orang sholat gak boleh. Dan Am Najib mepet. Maka Pak Ajis menjulurkan tangannya. Di hadapan siapa? Am Najib ketika sholat untuk mengambil kunci dan handphone. Ini apa hukumnya? Hah? Boleh apa enggak boleh? Nah, bagus. Ikhwani hafizakumullah, para ulama menghukumi hukumnya sama. Para ulama menghukumi sama. Karena lewatnya tangan mengganggu khusyuknya dia. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang apapun melewati depan orang yang sholat. Maka hukumnya sama. Berkata al-Imam Ibnu Abdil Barr, Ibnu Abdil Barr, "Man la yajuzu an yamurra baina yadayhi lam yajuz lahu an yatanawal min yadayhi syai'an." Sebagaimana orang tidak diperbolehkan untuk melewati, maka tidak diperbolehkan untuk melewatkan tangannya di hadapan orang yang mengerjakan sholat. Maka ini hukumnya apa? Sama. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat. Dijadikan sutrah berupa kuburan. Kuburan adalah sutrahnya. maka ini menjadi kesepakatan kaum muslimin tidak diperbolehkan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam melarang kita sholat di apa? Kuburan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La al-ard kulluhu masjidun illa al-maqbarata wal-hammam." Bumi ini semuanya masjid. Anda mau sholat dimanapun, monggo silahkan. Tidak seperti orang Nasoro. Sholatnya hanya di gereja-gereja saja atau orang-orang Yahudi. Sholatnya hanya di sonogok. Rahmat bagi kaum muslimin, bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tempat untuk sholat, tempat untuk sujud. Kecuali dua saja. Apa itu? Kamar mandi dan kuburan, bukan tempat untuk sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mirsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alayha." Janganlah kalian salat kepada kuburan-kuburan dan jangan kalian duduki di atasnya. Jadi menghadap ke kubur, sholat, walaupun niatnya dia kepada Allah. Walaupun niatnya dia kepada Allah, sholat di kuburan haram. Hukumnya apa? Batil. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang ada kuburan diulangi sholatnya walaupun itu sholat Jumat. Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam melarang kita sholat di kuburan? Yang pertama, saddud dari'ah ila syirk. Nabi alaihi salatu wasalam menutup segala celah menuju kepada kesyirikan. Apapun itu. Nabi alaihi salatu wasalam diutus untuk kepentingan ini. Membumi hanguskan berbagai macam kesyirikan supaya umat manusia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sujud, kemudian sholat di kubur dilarang. Karena ini bisa jadi wasilah perantara yang mengakibatkan seseorang mengagungkan apa yang ada dalam kubur tersebut selain Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fitnah bagi umat manusia. Kalau ada orang yang melihat, oh berarti boleh. Kalau ada orang yang melihat, oh berarti kuburan tersebut keramat. Oh berarti kuburan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Setelah itu akan terjadi berbagai macam kemungkaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbuatan tersebut menyerupai siapa? Orang musyrikin. Dan agama kita tinggi, agama kita mulia, tidak mau menyerupai mereka. Karena zaman jahiliyah sudah hangus dengan datangnya cahaya Islam. Tidak mau menyerupai mereka. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin, fahuwa minhum." Yang menyerupai suatu kaum termasuk dari bagian mereka. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina, bukan dari umatku, bukan dari golonganku, bukan dari aku yang menyerupai selain kita. Maksudnya selain kaum muslimin. Tashabbuh haram. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, merupakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, larangan sebelum beliau wafat. Jadi Rasulullah diutus mulai pertama kali kenabian berdakwah kepada tauhid, bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasalam sebelum wafat berdakwah kepada tauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Jundub ibn Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqula qabla an yamuta bi khamsin. Nabi dahulu bersabda 5 hari sebelum wafat. 5 hari sebelum beliau meninggal. Innahu man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid. Orang-orang terdahulu sebelum kalian, mereka mengambil, menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan. Fala tattakhidhu qubur anbiya'ihim masajid fa inni anhaakum an dhalik. Maka jangan kalian jadikan kuburan-kuburan nabi sebagai masjid. Aku larang itu. Larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam yang terakhir dilaknat. Dijauhkan dari rahmat. Dilaknat. Tidak gampang. Allah subhanahu wa ta'ala yang melaknat. Kata Aisyah. Hina hadharathu al-wafat. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam sudah sakaratil maut. Detik-detik dicabut ajal beliau. Di pangkuan Aisyah, istri Nabi. Wa kana khamisatan ala wajhi. Pada saat itu Nabi alaihi salatu wasalam meletakkan kain wol yang bergaris di atas wajahnya. Di pangkuan siapa? Istri tercinta. Aisyah. Nabi meletakkan kain wol di atas wajahnya. Fa idza tamma biha kashafaha. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah merasa sesak karena tertutup, beliau singkap kain tersebut dari wajahnya dan kemudian beliau bersabda, laknatullahi 'alal yahud wan nasar. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yahud dan Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dilaknat. Oleh sebab itu solat menghadap kubur tidak diperbolehkan. Kecuali apa? Salat jenazah. Kecuali salat jenazah. Boleh di atas kubur, boleh. Kalau ada kerabat kita meninggal, kita sudah berusaha datang tepat waktu, sampai di rumah, kaum muslimin baru menepukkan tangannya membersihkan dari lahatan mayit tersebut. Berarti sudah dikubur. Maka dia belum apa? Mensolati saudaranya. Maka datang ke kuburan tentunya dengan menghadap kiblat. Sesuai dengan adab solat jenazah. Kalau laki-laki di mana? Di kepala. Kalau perempuan di tengah. Menghadap kepada kiblat. Kalau posisinya enggak pas, tetap menghadap ke kiblat. Walaupun enggak sesuai dengan posisi kubur. Menghadap kiblat rukun. Kenapa? Yang pertama karena ini merupakan pengecualian dari siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang bisa mengecualikan sesuatu melainkan Nabi. Karena ibadah butuh dalil. Yang terdapat dalam sahih Bukhari. Dahulu ada seorang wanita sauda, perempuan kulit hitam. Seorang budak dibebaskan oleh majikannya, kemudian datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam masuk Islam karena dia miskin, enggak punya tempat tinggal, minta izin kepada Nabi tinggal di masjid di kota Madinah. Masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Fattakhadhat khaymatan. Maka perempuan tersebut membuat kemah di ujung masjid. Tinggal di sana. Sambil membantu Nabi alaihi salatu wasallam di dalam membersihkan masjid, merapikan masjid, membantu Nabi dan para sahabat. Pada satu pagi Nabi alaihi salatu wasallam melihat perempuan itu kok enggak ada. bertanya kepada para sahabat, mana perempuan tersebut? Kata para sahabat, sudah meninggal semalam wahai Rasulullah, dan kita salati, kita kuburkan. Para sahabat mungkin enggak mau mengganggu Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget dan dikabari, sehingga beliau berangkat ke kuburan wanita tersebut dan mensolatinya di atas kuburan itu. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, ada pengecualian dari Nabi alaihi salatu wasallam boleh untuk salat jenazah di atas kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa diperbolehkan? Karena salat jenazah enggak ada apa dan enggak ada apa. Selesai. Enggak ada sujud dan enggak ada rukuk. Selainnya tidak diperbolehkan. Karena selain sholatul jenazah, ada rukuk dan ada sujud. Enggak boleh kepada kuburan. Batasannya sampai kapan, Ustaz? Di sini para ulama berbeda pendapat dengan pendapat yang panjang. Ada yang mengatakan batas boleh sholat jenazah di atas kuburan selagi jasadnya masih ada. Ya, ini tentunya berbeda ya ikhwani, antara daerah dengan daerah, negeri dengan negeri. Kalau di Arab, jasad cepat hancur karena panas yang begitu menyengat. Jasad mudah rusak. Ini di Arab. Kalau di Indonesia, ya mungkin bisa lebih lama. Itu pun dari tempat, pulau dengan pulau berbeda-beda. Dari sisi kelembapan tanah. Maka enggak ada batasan berarti. Ini pendapat, pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Ini perlu difahami. Agar tidak terjatuh kepada syubhat. Kapan boleh mensolati jenazah batas maksimal? Ketika mayit tersebut wafat, kita sudah ada. Saya ulangi. Ketika mayit tersebut wafat atau orang tersebut wafat, kita sudah ada di muka bumi. Artinya ikhwani afidhakumullah, kalau orang tua kita meninggal 15 tahun yang lalu, ketika orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, kita ada apa enggak ada? Ada. Ketika kita balik, boleh untuk mensolati jenazah di atas kuburannya. Yang tidak diperbolehkan, kita mensolati jenazah mayit yang berumur sekian puluh tahun. Ketika mayit tersebut wafat, kita belum lahir. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, tidak diperkenankan kemudian menggunakan hadis ini boleh mensolati orang di atas jenazah berangkat umrah haji sampai di kota Madinah, masuk ke masjid Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian solat jenazah kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, karena sudah jauh zamannya. Jadi yang diperbolehkan untuk mensolati jenazah di saat mayit tersebut wafat, dan kita sudah lahir dan sudah ada di muka bumi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena dekatnya penjemputan, maka kita tutup. Dan kita minta maaf pada pekan kali ini apabila ada kata-kata dan perilaku yang menyinggung para hadirin wal hadirat. Maka dimaafkan. Wa jazakumullahu khairah.